Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa bertemu di masjid ini. Pembahasan kita melanjutkan sampai bab yang ke-15, yakni bab tentang alamatu ahlul bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah. Di dunia ini, wahai kaum muslimin, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka-mereka yang muslimin. Yang kedua, mereka-mereka yang kafirin. Kafirin sekian banyak corak, warna, jenis, nama agama, macam-macam. Adapun muslimin, mereka pun terpecah menjadi sekian banyak aliran. Tetapi secara global terpecah menjadi dua, ahlul haq dan ahlul batil, ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Dua-duanya adalah muslimin. Mereka muslimin, ahlu sunnahnya muslimin, ahlul bid'ahnya pun muslimin, selama bid'ahnya belum atau tidak menyebabkan kafir pelakunya. Di hadis yang sudah kita lewati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Banyak berarti. Perpecahan tersebut banyak. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serinci 73 itu. Tetapi beliau menyebutkan terpecah 73 itu secara global ada dua. Nabi menyebutkan kullu afinar, semua itu dalam neraka, illa wahida, kecuali satu. Ila man hum ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasul, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Yang satu itu, Rasul mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Sebutkan dalam lafaz hadis yang lainnya, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Coba lihat, muslimin dikabarkan terpecah menjadi 73. Tetapi secara global, muslimin yang masuk neraka dan muslimin yang selamat dari neraka. Berarti apa secara global? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Merekalah ahlu sunnah. Merekalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Adapun yang kelompok kedua yang sejumlah 72 itu adalah ahlul bid'ah. Mereka muslimin bukan kafirin. Mereka apa? Muslimin. Karena Nabi berbicara tentang perpecahan yang ada di umatnya beliau. Bukan perpecahan di seluruh umat manusia. Bukan. Kalau perpecahan di umat manusia jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Banyak sekali manusia itu. Tapi belum menyebutkan secara global kaum muslimin terpecah menjadi dua. Ada yang berjalan di atas siratul mustaqim, yaitu jalannya beliau dengan para sahabatnya. Dan ada mereka muslimin tetapi berjalan di atas jalan yang lain, yang ujungnya adalah neraka, walaupun mereka tidak kekal di dalam an-nar, tidak kekal. Karena mereka adalah muslimin, ahli tauhid, mati di atas Islam. Maknanya mati di atas tauhid. Tetapi mereka melakukan berbagai macam dosa-dosa di bawah syirik. Seperti bid'ah-bid'ah, kemungkaran dan kemaksiatan, dosa-dosa besar, dan yang lain-lainnya. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita lewati tanda-tanda ahlu sunnah dalam satu bab khusus tentang hal itu di bab yang ke-14. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-15 tentang tanda-tanda ahlul bid'ah. Kita membaca dua bab ini adalah dalam rangka agar supaya kita bisa menjadi seorang yang ahlu sunnah dengan memenuhi kriteria dan sifat-sifatnya. Seperti ahlu sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Al-jamaah, orang yang bersatu dengan kelompoknya Nabi dan para sahabat, bukan dengan kelompok-kelompok yang lain. Buktikan itu. Ahlu sunnah adalah orang yang mencintai ulama ahlu sunnah. Maka buktikan itu. Mencintai para tokoh-tokoh, para ulama, para alim, ahlu sunnah. Bersama dengan mereka, berakidah dengan akidahnya mereka, beribadah dengan ibadahnya mereka. Tunjukkan itu pada diri kita masing-masing. Untuk kemudian kita membaca pada kesempatan sore hari ini adalah tanda-tanda ahlul bid'ah. Dalam rangka apa kita membaca ini? Untuk kita menjauhi sifat-sifat ahlul bid'ah itu. Dan kita mengenali siapakah ahlul bid'ah itu. Agar kita berhati-hati dari mereka dan jangan kita ikut serta berjalan bersama mereka di atas kebid'ahan-kebid'ahannya. Kita masuk pada poin demi poin. Kita masuk pada nomor ke-201. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari nanti, yakni di yaumul qiyamah, ada wajah-wajah yang memutih. Tabyaddu dari kalimat bayda, putih. Ada wajah-wajah yang memutih. Wa taswaddu wujuh, dan juga ada wajah-wajah yang menghitam. Famal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian berbuat kafir setelah iman kalian? Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab dengan sebab perbuatan yang telah kalian lakukan. Ayat ini kaum muslimin ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan hina tasuddu wujuh ahlul bid'ati. Hina tasuddu wujuh, yang dimaksudkan dengan di saat wajah-wajah manusia menghitam, adalah wajah-wajahnya ahlul bid'ah wadzalal, dan orang-orang yang sesat, wal firqah, dan kelompok-kelompok yang menyimpang, yakni yaumul qiyamah. Ini terjadi kelak di hari kiamat. Jadi kalau di dunia belum nampak menghitamnya wajah mereka itu, belum terlihat. Demikian pula dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wajahnya biasa-biasa. Ada yang putih, ada yang kuning, sawo matang, ada yang kematangan. Nah, macam-macam yang namanya wajah. Ketika nanti di yaumul qiyamah akan nampak siapakah ahlu sunnah dan siapakah ahlu bid'ah. Masya Allah, nanti di yaumul qiyamah orang baru terbelalak matanya. Ternyata mereka bagian dari ahlu bid'ah. Ditandai dengan wajah mereka memutih. Wajah mereka menghitam. Adapun ahlu sunnah tampil dengan wajah yang berseri-seri. Menunjukkan kegembiraan. Karena mereka diridhai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah mereka pun memutih. Bersinar. Bercahaya. Nampak mereka ahlu sunnah. Padahal dulu mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh manusia. Tetapi mereka lah ahlu sunnah. Kenapa? Dikarenakan memang sunnah Nabi itu akan menjadi asing di akhir zaman. Di mana itu pertanda bahwasannya orang yang memegangi sunnah Nabi itu dibenci di akhir zaman. Dihimpit. Dicela, dimaki, direndahkan. Sebagai tanda asingnya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena itu beliau menyebutkan orang yang memegangi sunnah beliau di akhir zaman, kalqabit alal jamar, bagikan seperti orang yang memegang bara api. Panas. Karena banyak yang membenci, mencibir. Banyak yang ingin menghalangi dakwahnya dengan istilah radikalisme kah, bahwa cadar dan celana cungklang bagian dari ciri-ciri teroris. Ini semua kaum muslimin propaganda dalam rangka menyudutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak heran ada kalimat seperti itu, dikarenakan memang sudah ada nasnya akan menjadi asing sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sunnah Nabi menjadi asing di akhir zaman? Sedikitnya yang mempelajarinya, sedikitnya yang mengetahui tentang hal itu. Sehingga tatkala sunnah Nabi diajarkan, orang akan menganggap ini ada apa lagi? Ajaran baru. Ini ada apa lagi? Ajaran baru. Padahal itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk kemudian mereka akan mencela pelakunya dan menyiksanya kalau mereka bisa terhadap siapapun yang melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Itu termasuk dari sunnatullah. Ya, bisa difahami hadirin? Kita masuk pada yang berikutnya. Qala Abdullah bin Umar radhlan huma taswaddu wujuh ahli bid'ah. Menghitam wajah-wajah ahli bid'ah kelak di akhirat nanti. Menghitam wajah-wajahnya ahli bid'ah. Jazakallahu khair. Menghitam wajahnya ahlul bid'ah. Kenapa mereka menghitam? Jawabannya dikarenakan kesesatan yang ada pada mereka. Para ulama menyebutkan dalam hal pembahasan ini, perbuatan yang kita lakukan sekarang ini di dunia itu berimbas bagi kita kelak di akhirat. Surga dan neraka, bahagia dan sengsara di akhirat kelak, sangat erat kaitannya dengan perbuatan kita sekarang ini. Manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa an laysal insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Termasuk di antara pengaruhnya adalah penampilan wajah. Menghitamnya wajah ahlul bid'ah itu dikarenakan kesesatan yang mereka lakukan. Sehingga walaupun mereka itu memakai bedak, memakai minyak, atau berusaha untuk memutih wajah mereka, itu hanya sekedar di dunia saja. Untuk kelak nanti di yaumul qiyamah akan muncul akibat perbuatan bid'ah mereka langsung pada muka-muka mereka. Ahlu bid'ah, ahlu bid'ah, ahlu bid'ah. Wajahnya menghitam. Ahlu sunnahnya memutih wajah mereka. Itu pun bukan karena bedak atau sering ke apa salon, wong lanang mengsalon mungkin ya, tidak perlu seperti itu, karena memutihnya wajah ahlu sunnah kelak di yaumul qiyamah dikarenakan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin, ini dia ya, mudah-mudahan kita termasuk dari ahlu sunnah. Amin. Dan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin. Dan itu adalah nikmat terbesar. Kesiqomahan nikmat yang paling besar. Yang berikutnya, qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala, alamatu ahlil bid'i alwaqi'atu fi ahlil athari. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah membenci ulama ahlus sunnah. Membenci, mencela, menghina, merendahkan ulama al-athar, ulama-ulama salaf, itu pertanda dia adalah ahlul bid'ah. Misal mamanya, ada seorang di zaman sekarang ini membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, padahal tidak ada urusan dia dengan Syekhul Islam Taimiyah dalam urusan duniawi. Tidak ada sebab-sebab kebencian. Urusan duniawi ketemu juga tidak. Pernah sengketa masalah utang piutang juga tidak. Kok tiba-tiba dia mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ada apa dengannya? Itu tak lain dikarenakan dia membenci dakwah yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah seorang alim yang mengajarkan sunnah, terbukti dalam karya-karya tulis beliau sangat gigih membela yang hak dan membongkar kedok-kedok kebatilan, di antaranya kebatilannya kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Sufi, yang mereka ini kaum muslimin sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, bila mana kita mendapati orang yang seperti itu, cukup bagi kita mengenalinya, dia ahlul bid'ah. Tidak perlu tahu dia itu siapa namanya, alamatnya, alamater belajarnya, keluaran mana, enggak perlu tahu. Cukup dengan mendengarkan celaan dia kepada Syekhul Islam Taimiyah atau kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlu sunnah yang telah lewat, yang dikenal kesalafiannya, yang dikenal sebagai seorang tokoh ahlu sunnah, kok sampai dia mencelanya? Cukup bagi kita untuk mengatakan huwa min ahlil bid'ah. Dia termasuk dari ahlul bid'ah. Sikap kita menjauh, meninggalkan, jangan bergaul dengannya, jangan duduk bersamanya, dikarenakan dia adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Dikarenakan dia membenci Syekhul Islam Taimiyah, berarti dia tahu dakwahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tetapi dia membencinya. Dikarenakan dakwahnya beliau menerangkan yang sunnah dan menjelaskan yang bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semisal di zaman-zaman kita sekarang ini, ahlul bid'ah benci kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Di era dulu beberapa waktu yang lalu, 20 tahun silam, Syekh Ibn Baz meninggal pada tahun 98 atau 99, kurang lebih saya lupa namanya, jadi murajaah, jangan lupa. Anak waktu itu ada di Saudi, meninggalnya beliau. Nah, pas sekali. Hadirin yang kami muliakan, di zaman itu tampilan Syekh Abdul Aziz bin Baz di situs-situs ahlul bid'ah tercela, dihina, direndahkan, dimaki oleh mereka-mereka. Kita sempat membaca di waktu itu dulu. Ini musuh-musuh dakwah. Mencela dengan celaan-celaan yang sangat mengerikan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Padahal beliau adalah ulama ahlu sunnah, kaum muslimin sedunia bertanya dan meminta fatwa kepada beliau. Ulama kibar di zaman beberapa tahun yang lalu. Mufti am di negeri Saudi, pemimpin kibarul hay'ah kibarul ulama, beliau pemimpin perkumpulan para ulama di negeri Saudi. Masya Allah, beliau adalah seorang yang alim, tapi dibenci. Nah, kalau kamu membuka situs-situs web-web yang mencela para ulama, cukup dengan itu antum tutup, jangan teruskan. Itu sifat-sifat ahlul bid'ah. Kalau zaman sekarang ini, ulama-ulama yang dikenal dari semenjak zaman dulu, di atas sunnah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, wa ikhwan muslimin, dipuji oleh para ulama yang terdahulu sebelumnya. Syekh Al-Bani memuji Syekh Rabi', Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, Syekh Aman Al-Jami, Yahya Najmi, dan yang lainnya. Para ulama kibar, kibar ulama di zaman sebelum beliau-beliau sudah pada meninggal. Di era kita masih anak-anak, di era itu beliau-beliau masih pada hidup. Pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz yang dikenal dengan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, pernah mendengar? Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i, Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani, memuji kepada Syekh Rabi, memuji kepada Syekh Rabi dengan pujian yang Masya Allah. Itu menunjukkan kedalaman pengetahuan mereka para ulama itu tentang diri sosok Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Jangan dianggap Syekh Rabi itu jajaran ulama kecil. Masih muda, umurnya sudah 90 tahun ini ya kaum muslimin beliau. Ini dia. Sekarang ini 90 tahun kurang lebihnya. Sepuh beliau. Bukan sigharu ulama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau beliau sekarang 90, nanti dipastikan, nah sedikit lupa, Syekh Abdul Aziz bin Baz 20 tahun silam yang meninggalnya, 99 kalau enggak salah, atau 98. Berarti umurnya Syekh Rabi' di waktu itu umur berapa? 70. Di saat Syekh Abdul Aziz bin Baz meninggal. Sepuh sudah 70 tahun, orangnya sudah bergelimang dalam berusud, bukan bergelimang dalam maksiat. Sudah lama dalam dakwah. Bukan orang yang baru dalam menjak dakwah, bukan. Orang yang sudah melalang buana dalam dakwah, sudah dikenal oleh ulama besar yang dipercaya oleh umat. Tetapi al-bid'ah mengesankan Syekh Rabi itu adalah muncul belakangan, anak orang baru atau seorang pemuda yang masih membabi buta semangatnya. Dikesankan Syekh Rabi itu orang yang masih muda sehingga semangatnya berapi-api sehingga banyak membantah al-bid'ah. Padahal sepuh, umur 70, sepuh mudah, sepuh. Sudah berpengalaman. Melalang buana dalam dunia dakwah, sudah berkiprah di zaman itu. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz memerintahkan dan meminta karya tulisnya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Hakadha kaum muslimin. Nah, di zaman sekarang ini di antara jajaran ulama besar adalah beliau. Ini diakui, Syekh Shalal Fauzan mengakui itu. Ya, kibar ulama zaman sekarang adalah beliau di antaranya. Nah, kalau ada orang yang mencela ulama-ulama tadi, maka kita pun bisa mengerti dengan itu bahwa dia adalah ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Ini adalah ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi, di mana beliau mengatakan alamatu ahlul bid'ah al-waqi'atu ala ahli al-athar. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah seorang yang mencela ulama ahlul athar. Sebagaimana yang telah kita lewati, di antara tanda-tanda seorang itu ahlus sunnah adalah mencintai ulama ahlus sunnah. Maka barang siapa yang membenci ulama ahlus sunnah, itu berarti dia adalah ahlul bid'ah. Bisa dimengerti? Nah, kita masuk yang berikutnya. Qala Ahmad bin Sinan al-Qattan. Rahimahullahu ta'ala. Laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadithi. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Berkata Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, ليس في الدنيا مبتدع, tidaklah di dunia ini seorang ahlul bid'ah pun. Yani tidaklah ahlul bid'ah manapun, tidak seorang pun ahlul bid'ah yang ada di dunia ini, illa kecuali dia membenci ulama ahlul hadis. Tidak ada satupun ahlul bid'ah di dunia ini kecuali pasti dia membenci ulama ahlul hadis. Fa idza ibtada' ar-rajulu, apabila ada seorang yang melakukan bid'ah, pasti akan tercabut rasa manisnya ilmu hadis, akan tercabut dari dalam hati dia. Seiring dengan bertambahnya bid'ahnya, seiring pula tercabut kesukaan dia, kesenangan dia, kecintaan dia kepada hadis Nabi, diganti dengan membenci hadis Nabi. Semakin bid'ahnya bertambah, semakin dia cinta kepada bid'ah, semakin dia membenci yang sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu tidak akan mungkin bisa bareng bersama bid'ah. Orang yang mencintai sunnah, Allah akan berikan dalam hati dia benci kepada bid'ah. Orang yang Allah timpakan padanya bid'ah, maka Allah akan cabut rasa suka dia kepada yang sunnah. Ini dia. Berbanding apa? Seimbang. Kalau dia mukmin, dia akan suka dengan ibadah, amal saleh. Ini dia. Tapi kalau dia kafir, suka dengan maksiat dan tidak suka dengan amal saleh. Begitulah dia kaum muslimin penggambarannya. Setiap kita kuat dalam memegangi sunnah, maka setiap itu kita semakin suka dengan Nabi dan hadis-hadis beliau. Semakin kuat dalam memeganginya. Tetapi kalau na'udzubillahi min dzalik, seorang lemah dalam sunnah, lambat laun dia malah bergaul dengan al-bid'ah, maka yang akan terjadi adalah apa? Kesenangan dan kecintaan kepada sunnah luntur, berubah menjadi benci terhadap sunnah. Jadilah dia mantan ahlu sunnah yang sekarang ini malah justru menggembosi orang dari dakwah ahlu sunnah. Itu bisa terjadi. Dia bisa ngomong kemana-mana, ah, ngapa ngaji? Aku getau ngaji bien, ya kayak kailah. Digembosi. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Sekarang dia menjadi ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, yang tidak akan suka dengan sunnah, maka dia akan menuduh jelek kepada sunnah dan kepada orang-orang yang mengikuti as-sunnah. Sehingga yang menjadi pembahasan kita dari ucapan Imam Ahmad Al-Qattan, tidak satupun al-bid'ah di bumi ini kecuali dia pasti membenci ulama ahlul hadis, ulama sunnah. Hah? Kalau mereka juga punya ulama, ulamanya ulama ahlul bid'ah. Ulama-ulama su, ulama-ulama jelek yang mengajarkan kepada kebid'ahan dan kemungkaran. Qala Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala, man khalafa haula yani al-hadith fa'lam annahu mubtadi'. Barang siapa yang menyelisihi mereka, mereka yang dimaukan adalah ahlul hadis, ulama-ulama yang membela hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang menyelisihi ulama-ulama ahlul hadis, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahu mubtadi'un, bahwa dia itu adalah ahlul bid'ah. Bahwa dia itu adalah apa? Ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Benci dan suka itu kan ada faktor. Ya tidak? Kita mencintai seseorang, ada pendorongnya, faktornya. Bisa jadi dia adalah orang yang baik kepada kita, sehingga kita mencintainya, menyenanginya, menghormatinya. Atau dia seorang yang ada hubungan keluarga dengan kita, kita mencintainya karena faktor keluarga. Ada juga yang bukan dia apa-apa kita, bukan family, bukan teman. Kita tidak sejaman, tidak. Tidak pernah ketemu, tapi dia adalah ulama ahli sunnah di zamannya dulu. Seperti yang tadi kami contohkan, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim adalah murid-muridnya Ibn Taymiyah yang mereka memiliki kiprah dalam dakwah, karya tulis yang sangat bagus dan memukau sekali ilmiah karya mereka. Maka walaupun tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita sezaman, tidak pernah kita katakanlah mendapatkan kebaikan berupa pemberian uang, ya, tapi ilmu yang mereka tulis dalam buku-buku mereka itu sangat bermanfaat bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Maka kita mencintai mereka. Itu faktor. Tatkala kita mencintai mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka karena faktor yang satu ini, maka itu adalah tanda kita ahli sunnah. Demikian pula membenci. Kita membenci tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyebabkan manusia jatuh pada bid'ah. Tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufia dan yang lainnya. Yang mereka mengajarkan keyakinan menyatunya Allah dengan makhluk, wahdatul wujud. Atau mereka mengajarkan penyesatan-penyesatan yang lainnya, kesesatan-kesesatan yang lainnya. Kita membenci mereka karena faktor itu. Maka itu juga tanda ahlus sunnah. Maka sebaliknya, jikalau yang dibenci adalah ahlus sunnah, yang dibenci adalah sunnah, maka itu tanda dia adalah ahlul bid'ah. Qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahiratun. Tanda-tanda bid'ah nampak pada diri pelakunya sangat jelas tandanya, yaitu apa? Wa dharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim. Tanda yang paling besar, alamat yang paling nampak dari mereka adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para ulama yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahtikaruhum lahum wastighfafuhum bihim. Perendahan mereka kepada para ulama dan penghinaan mereka kepada para ulama yang mengajarkan sunnah Nabi itu nampak sekali. Sehingga kalau kita melihat al-bid'ah kaum muslimin yang ada, hal ini sangat nampak sekali. Kebencian mereka kepada ulama salaf, kepada ulama sunnah yang betul-betul di atas sunnah, itu muncul dibentuk dalam wujud ucapan, tulisan, tuduhan, makian, dan bahkan sampai teror fisik mereka melakukannya. Ini tidak bisa disimpan. Tanda seperti ini pasti akan apa? Zahiratun badiyatun, muncul tanda ini. Akan muncul. Enggak bisa mereka sembunyikan itu, enggak bisa. Itu akan muncul dengan sendirinya. Tatkala mereka adalah al-bid'ah, kebencian kepada ulama al-sunnah akan muncul dengan sendirinya. Dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam ungkapan, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, itu hal yang pasti dua kaum muslimin. Karena itu sifatnya ahlus sunnah itu disebutkan oleh Nabi, di samping Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq, akan terus ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang menampakkan al-haq, menampakkan. Jadi mereka tidak sembunyi-sembunyi dalam melakukan al-haq, menampakkan al-haq. Mansurin, mereka akan terus-menerus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan berbahaya bagi mereka siapa saja yang mencela mereka, menghina mereka, menyelisih mereka, tidak akan berbahaya apapun, tidak membahayakan mereka. Nas ini menunjukkan ya kaum muslimin, bahwa orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi itu akan menghadapi mereka-mereka yang mencelanya, menghardiknya, mencemooh, menghina, menghimpit, mendesak, mengintimidasi, atau menakut-nakuti. Itu hal yang akan dialami oleh setiap orang yang di atas sunnah. Hakada kaum muslimin rahim jami'an. Dari mana itu semuanya muncul? Dari musuh-musuh Islam. Musuh Islam itu kafirin, musyrikin, Yahud, Nasara, Majusi, dan yang lainnya. Dan di antara musuh kaum muslimin adalah ahlul bid'ah itu sendiri. Ya. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. Tidak aku ketahui hari ini seorang pun di antara ahli bid'ah yang membantah ahlu sunnah kecuali pasti mereka akan memuat atau membacakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini ciri yang lainnya berarti. Berkaitan tentang isi dakwah mereka. Apa isi dakwahnya lebih dah? Tak lain yang mereka bawa adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mereka memungkinkan untuk bisa menterjemahkan kepada apa yang mereka maukan. Allah sendiri memberitahukan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran. فَمَنْ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَى الْفِتْنَةِ وَابْتِغَى تَأْوِيلِ. Adapun orang yang dalam hatinya terdapat sifat penentangan, maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar, guna mereka timbulkan fitnah dan tafsir yang menyimpang. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau kita membaca buku-buku ahli bid'ah itu tak lain isinya adalah syubhat. Walaupun ayat yang dia sebutkan ayatnya benar, itu ayat Al-Quran, tetapi penterjemahan dan pembawaan ayat itu adalah kepada apa yang mereka inginkan. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Apabila kalian melihat orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, fahdaruhum, hati-hati kalian. Mendapati orang yang membawakan ayat, kemudian dia tafsirkan semaunya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, fahdaruhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Mereka itulah samahumullah, itulah mereka itulah yang Allah sebutkan dalam surat tadi. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat apa? Sifat penentangan. Adapun kalau ahlu sunnah wa kaum muslimin, ahlu sunnah menyampaikan ilmu dengan dalil. Tidak ada yang menyimpang dari dalil. Bisa dilihat dari kitab-kitab mereka. Kenapa? Dikarenakan ahlu sunnah itu memiliki prinsip yang berulang kali kami sampaikan, apa? Yasadilluna awalan, thumma yatakiduna thanian. Mereka berdalil terlebih dahulu, baru kemudian mereka meyakini seperti isi dalil tersebut. Berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Karena itu pembicaranya Ahlus Sunnah, pembicaranya Salafiyin, ulamanya dan Ahlus Sunnah yang lainnya dari kalangan para awamnya, ketika mereka berbicara sebuah pembahasan pasti terdapat dalil, dikarenakan cara mereka dalam membahas berdalil terlebih dahulu, baru kemudian mereka menyebutkan hikmah dan manfaat dari balik atau dari hikmah yang ada pada riwayat tersebut atau ayat tersebut. Berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Karena itu amal mereka, ucapan mereka sesuai dengan ilmu. Sehingga tidak butuh dengan syubhat. Tidak butuh untuk dibenar-benarkan dalam rangka mencari pembenaran. Tidak butuh. Berbedanya dengan al-bid'ah. Al-bid'ah mereka itu apa? Ya'taqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Mereka al-bid'ah itu meyakini terlebih dahulu, menentukan terlebih dahulu sebuah amalan, sebuah keyakinan, baru kemudian mereka berusaha mencari dalil dalam rangka pembenaran terhadap apa yang mereka telah yakini terlebih dahulu, apa yang mereka telah putuskan dengan akal mereka atau dengan perasaan mereka sudah mereka pegangi dulu, baru mereka cari dalil untuk pembenaran. Sehingga mereka itu tidak akan mendapati dalil kecuali ayat yang mutasyabihat yang umum, untuk diambil dari situ ibtigha al-fitnah. Ayat ini dipakai untuk membenarkan aliran mereka. Ayat itu dipakai untuk dipalingkan maknanya sesuai dengan apa yang mereka maukan. Inilah kondisi ahlul bid'ah. Sehingga mereka bukan mengikuti yang benar, tetapi mencari dalil untuk dalam rangka pembenaran terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Sehingga tidaklah ahlul bid'ah kecuali dia berbicaranya dengan yang mutasyabihat. Tidak ada ahlul bid'ah yang berbicara dengan ayat-ayat yang kokoh. Tidak. Apalagi dengan hadis, tidak akan mungkin bisa dapati mereka. Itulah hadis-hadis umum yang mereka masih bisa palingkan kepada apa yang mereka maukan. Karena itu, dalam dakwah salafiyah, supaya terhindar dari fitnah, dari takwil, dari memalingkan maknanya kepada makna yang batil, wajib bagi kita memahami nas-nas syariat dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak boleh dengan pemahaman selain para sahabat Nabi. Di antara kitab yang memuat tentang ini adalah Syarhu al-Usul i'tiqad al-Sunnah al-Jamaah karya Imam al-Lalika'i. Memuat di sana ayat, hadis dan ucapan para salaf yang berkaitan dengan keyakinan. Dimuat. Sehingga kita meyakini ayat tidak lepas dari pemahaman para salaf. Kita meyakini hadis tidak lepas dari pemahaman para salaf, dikarenakan dibukukan ucapan-ucapan para salaf. Sebagaimana kitab ini. Kitab ini Lamuddur berisikan ucapan para salaf. Sehingga kita beragama dengan bimbingan-bimbingan para ulama zaman dulu yang sudah diketahui sepak terjangnya membela sunnah, dan beliau telah meninggal dunia, maknanya tidak mengalami perubahan lagi karena sudah apa? Meninggal dunia. Masya Allah ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga dengan kita membaca buku-buku seperti ini, kita akan terbimbing terus supaya bisa berjalan di atas pemahaman para ulama salaf, terhindar dari pemahaman yang menyimpang dari mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya sebagai ahli sunnah. Amin, dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing menghembuskan nafas di atas ahlu sunnah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian misalkan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum tulis nomor 209. Sehingga pada pertemuan akan datang nomor berapa? 209. Siki kemutan nek enjang kok lalin maning karena tidak ditulis. Maka tulis sama antum ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.